الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada pembahasan yang lalu kita selesai dari bab yang ketiga dari bab-bab dalam mukaddimah Sahih Muslim, yang diakhiri dengan athar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Yang telah kita ketahui juga bahwasanya athar tersebut ada padanya illah. Berupa apa illahnya? Indang Ahmad, inqita antara siapa dan siapa? Nah, antara Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, di mana beliau tidak mendengar dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini diingat-ingat, karena akan kita dapat ya akhwan riwayat-riwayat yang semisal. Sehingga kalau dapat riwayat seperti itu, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, maka hukumnya apa? Terputus sanadnya. Itu sebab kelemahan. Taib. Faladhi lam yaqra falyaqra. Barakallahu fiikum. Juga kemarin kita tambahkan asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faman yaqra? Baik. Naam. Asar dari Ali radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala setelah bab dalam kitabul ilm hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah hadith, sampaikanlah ucapan kepada manusia dengan apa-apa yang mereka bisa memahaminya. Ini penting. Nah, menunjukkan fikih seseorang ketika menyampaikan sesuatu ya dengan hal-hal yang bisa dipahami, yang akal-akal mereka mampu untuk apa? Untuk memahaminya. Kenapa? Karena aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Nah, apakah kalian ingin Allah itu dan Rasulnya didustakan dengan sebab kalian menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami? Nah, karena memang ikhwan tujuan dakwah di antaranya adalah apa? Berusaha untuk memahamkan manusia terhadap kebenaran. Nah, dan kondisi manusia bermacam-macam. Kondisi manusia bermacam-macam. Ada yang pemahamannya kuat, cepat. Ada yang pemahamannya lemah. Ada yang sudah paham tapi masih ragu-ragu dengan kondisi orang yang menyampaikan. Nah, paham tapi ragu-ragu yang menyampaikan ini, nah, betul atau tidak, terpercaya atau tidak. Nah, maka disinilah butuh naam kesabaran, butuh kesabaran. Taib, sabar, naam dalam menjelaskan, dalam berusaha untuk apa memahamkan. Apalagi pada perkara-perkara yang rentan, yang dikhilafkan dengan khilaf yang kuat. Ketika seorang ingin menjelaskan pendapatnya, butuh kesabaran yang luar biasa, ikhwan. Nah, butuh bayan. Yang apa? Yang mungkin tidak sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan. Tidak. Butuh bayan, butuh penjelasan, sehingga apa? Sehingga naam diterima. Kenapa? Karena kalau yang memang yang diinginkan adalah nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, ya. Nah, memang butuh apa? Sabar. Dan berusaha mencari metode, mencari jalan sehingga apa yang menjadi pendapatnya, kalau memang itu hak yang dia perjuangkan, bisa diterima manusia. Baik itu dengan mengusahakan adanya apa ta'ziz dari para ulama misalnya, dipaparkan. Mungkin manusia tidak percaya dengan hukumnya. Paparkan pada ulama tentang hukum yang dia simpulkan. Sehingga mereka menelaah, kemudian meneliti, juga memberikan arahan-arahan. Agar apa? Agar tercapai nasihat yang diinginkan. Baik. Dan padanya masalah besar, akhwan, ketika merujuk kepada bimbingan ulama. Karena tanpa itu yang terjadi adalah fawdha. Terjadi keributan terus. Ribut. Karena masing-masing mengaku telah mencapai keahlian. Masing-masing telah mencapai tingkatan ahli. Sehingga ketika dipaparkan kepadanya ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, wong saya sudah tahu, tidak perlu bertanya. Kemudian ketika didatangkan ayat wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambitunahu minhum, aku termasuk ulul amri, aku sudah mampu memahami, aku mampu beristimbat. Ini fawdha yang terjadi seperti ini. Imam sekaliber Ibnul Qayyim, ikhwan, ketika mendapati kesulitan-kesulitan, mendapati hal-hal yang pelik, kembalinya kepada siapa? Kembali kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Butuh merujuk ke ulama, butuh merujuk ke mereka-mereka yang memang betul-betul memiliki keahlian. Dan ini bukan taklid. Seruan ini bukan seruan taklid. Karena arahan-arahan mereka sangat dibutuhkan untuk umat. Dan yakin ulama ahli sunnah, ulama salafiyin, mereka akan membimbing umat untuk mengikuti dalil jelas. Tidak akan mereka kemudian menyuruh manusia agar mengikuti dirinya semata. Dan itu yang kita kenal dari guru-guru kita, masyayikh kita, terkhusus Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala, yang menjadi marja'iyah dalam masalah-masalah fitnah. Apalagi fitnah yang beliau memang menanganinya, fitnah yang beliau mengutus orang-orang khusus dari masyayikh yang beliau pilih, memiliki rozanah, memiliki ketenangan, memiliki kebijaksanaan untuk untuk mengurusi permasalahan fitnah secara khusus yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Makanya merujuk kepada narasumber utama, ikhwan, merupakan hal yang lebih menenangkan pada narasumber utama. Ini lebih menenangkan. Karena mungkin nah, seseorang ketika mendengar, oh ini sudah ada berita dari orang yang thiqah tentang hukum na'am tabdi' misalnya. Tapi kenapa masih menunggu? Kenapa tidak percaya dengan khabar thiqah? Masalahnya bukan itu. Kenapa masih menunggu kibar ulama? Sehingga disamakan dengan orang-orang sururiyin maupun lukmaniyin. Tentunya ini na'am penyamaan antara dua perkara yang berbeda. Penyamaan dua perkara yang berbeda. Kenapa? Karena slogan para sururiyun maupun lukmaniyun, nah dengan apa kembali ke kibar, maksudnya adalah untuk menolak. Nah, untuk menolak kebenaran yang datang, nah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi yang kita serukan adalah untuk apa betul-betul tabassur. Betul-betul melihat. Kenapa? Karena fitnah yang terjadi tidak di depan kita ya. Nah, fitnah terkhusus berhubungan dengan apa? Kasus nah, Syekh Muhammad Ibn Hizam hadahullahu ta'ala. Perkaranya tidak di depan kita. Nah, juga khabar taib dari kedua belah pihak. Nah, saling bantah-membantahnya juga apa? Juga nah, sampai tersebar semuanya. Dan Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala telah mengutus na'am masyayikh, sebagian masyayikh yang dipilih seperti Syekh Abu Bilal, Syekh Abu Ammar, kemudian Syekh Abdul Khaliq hafizahumullah ta'ala untuk menangani itu sebagai na'am sebagai juru na'am damai atau untuk islah, untuk na'am berusaha mencari jalan keluar bagaimana kedua belah pihak bisa na'am tercapai kebaikan dan semuanya rujuk kepada apa al-haq dan tabassur berusaha untuk mencari khabar dari mereka karena sampai saat ini na'am ana pribadi akhwan belum mendapatkan keterangan lengkap dari apa dari na'am masyayikh yang diutus tersebut juga dari apa? Dari yang mengutusnya yaitu Syekhuna Yahya Abidullah Ta'ala. Karena tentunya mereka mempelajari lebih dalam dari kita. Kita hanya cuma sekedar menerima berita dari nam internet. Nah, sehingga akhwan, nah, seruan ini untuk tabassur, nah, untuk betul-betul melihat kondisi, nah, juga nah, mencari keterangan yang lebih lengkap, ini sekali lagi bukanlah nah, suatu bentuk nah, sikap melembek atau suatu bentuk apa sikap seperti orang-orang sururiyin maupun lukmaniyin. Nah, kenapa? Karena nah, perkaranya akhwan bukan perkara yang nah, kemudian kita mengikutinya sebagaimana dulu misalnya saya sedih mengikuti tentang fitnah Abdurrahman di sana melihat langsung. Di sini kan tidak. Nah, makanya mungkin ketika ada kritikan tentang hal tersebut atau sebagian ikhwah yang membaca di internet tentang hal tersebut, sekali lagi itu bukan seruan untuk taklid. Bahkan ini seruan yang memang nah, diseru oleh para ulama kita. Karena kalau semuanya terjun ikhwan, jadinya apa? Faudho. Semuanya terjun jadinya faudho. Tidak ada dalam nah, pembahasan nah, penuntut ilmu jarh wa ta'dil. Talib jarh wa ta'dil yang ada, imam jarh wa ta'dil atau ulama jarh wa ta'dil. Kenapa? Karena memang nah, kepada mereka lah dikembalikan perkara itu. Sehingga nasihat betul-betul tercapai. Tidak terjadi faudho. Memang seorang selama memiliki keahlian untuk terjun dalam apa jarh wa ta'dil, nah, itu nah, diperbolehkan. Tapi keahlian itu nah, jangan sampai keahlian apa klaim pribadi ya kan. Keahlian klaim pribadi, keahlian itu ya keahlian memang sudah dipersaksikan oleh para ulama. Nah, taib keahlian dalam hal ini Dan syarat keahlian ikhwani fillah merupakan syarat yang daruri. Oleh karena itulah Syekhuna Sa'id Da'as rahimahullahu taala mengarang kitab Daruratut Ta'ahul, yaitu kedaruratan memiliki keahlian untuk terjun dalam pembahasan jarh wa ta'dil. Jadi kitab ini kalau dari judulnya saja menunjukkan apa? Bahwasanya keahlian itu suatu hal yang darurat, harus ada. Bukan kemudian malah dijadikan sebagai alasan untuk apa? Untuk bermudah-mudahan dalam masalah ini dan apa? Menyatakan dirinya telah ahli tanpa ada persaksian, tanpa juga ada pengakuan dari apa? Mungkin dari gurunya lah, minimal dari gurunya. Gurunya tahu, oh fulan telah memiliki keahlian, fulan telah pantas untuk apa? Untuk menghukumi dalam masalah ini, dan hukumnya ini adalah ijtihadiyah. Misalnya telah diakui ijtihadnya, sebagaimana sikap Syekhuna Yahya bidzallahu taala terhadap beberapa masyayikh yang berijtihad dalam suatu masalah dan berbeda dengan beliau. Ya, beliau tidak kemudian menekankan harus ikut saya, tidak. Karena memang dianggap sudah memiliki keahlian, memiliki kemampuan. Baik. Ini sebagai gambaran, ikhwan. Untuk seseorang betul-betul dalam hari-hari yang seperti ini banyak fitnah. Juga banyaknya taib perkara-perkara yang disebar di internet yang mungkin orang membaca dalam keadaan sebagaimana disebutkan oleh Ali tadi, hadithun nasa bima ya'rifun, enggak paham kaidah itu apa kaidah. Sehingga sebagian ketika melihat ini lebih cocok akhirnya dia ikuti, kemudian yang itu kok kurang cocok akhirnya dia tinggalkan tanpa memahami sebab duduk masalahnya bagaimana. Kaidah yang dipakai kaidahnya sama tapi penerapannya banyak yang berbeda. Dalil yang dipakai sama tapi penerapannya banyak berbeda. Bahkan ahlul batil pun dari kalangan ikhwanul muslimin dan yang lainnya, dalil-dalil kalau mengungkapkan dari Al-Quran dan Sunnah ya banyak yang sama, tapi penerapannya berbeda. Makanya kepada para thalabatul ilmi, ikhwan, jangan mengesampingkan bimbingan ulama'nya. Ini penting. Jangan mengesampingkan bimbingan ulama'nya. Apalagi ulama yang telah kita menuntut ilmu darinya. Kembali pada pemahaman mereka, bimbingan mereka. Itu sesuatu yang syar'i. Dan ini bukan seruan taklid. Karena memang kita membenci taklid, ikhwan, tapi bukan berarti kemudian sudah tidak butuh apa? Ulama lagi, tidak. Taib. Karena bimbingan mereka penting. Tingkatan keilmuan itu pun berbeda-beda. Tingkatan keahlian berbeda-beda dan tingkatan apa? Untuk apa? Melihat, mampu melihat maslahah, mampu melihat mandorat, kemudian pandangan jauh ke depan itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dan termasuk di antara hal penting dalam murajihat untuk mengedepankan ketika terjadi khilaf antara mereka yang terjun dalam bidang jarh wa ta'dil, ada khilaf. Di antaranya juga apa? Juga pengalaman. Pengalaman sangat menentukan juga. Dalam artian dia sudah mujarrab dalam hal itu ketika mengeluarkan ucapan. Memang sebagaimana keadaannya dalam metan hukum yang ditetapkan memang sudah hukum yang betul-betul dipikir panjang. Dulu Syekhuna Yahya bidzallahu taala, ikhwan, ketika beliau menjelaskan tentang fitnah Abdurrahman Adani, ikhwan, seorang yang melihat akan melihat bagaimana sabarnya beliau, ikhwan. Dalam artian beliau bayan, jelaskan. Taib menjelaskan. Bahkan masyayikh, sebagian masyayikh di Damaskus sendiri juga sebagiannya awalnya mungkin masih masih belum terlalu jelas. Dengan penuh kesabaran, beliau apa menjelaskan. Kenapa? Karena yang diinginkan nasihat untuk tahu bahwasanya memang yang dilakukan oleh apa Abdurrahman Adani beserta pengikutnya itu adalah suatu hal yang menyelisihi prinsip dakwah salafiyah. Dan ini sangat penting. Ta'anni, adamul istijal, kemudian apa? Tidak cepat-cepat. Menerapkan kaidah ikhwan, yang sebagiannya kuyut, batasan-batasan dalam satu kaidah tidak diperhitungkan. Siapa yang tawakuf tentang tabdi ahli bidah, hukumnya ahli bidah. Siapa yang tidak membid'ahkan ahli bidah, mubtadi'. Siapa yang melakukan bid'ah, sudah dinasihati, tidak meninggalkan, mubtadi'. Seperti ini akan kacau jadinya. Akan kacau. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Hadithun nasa bima ya'rifun. Aturidu na'iyukadzaballahu wa rasuluh. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat. Babun nahi 'anil riwayati 'anil du'afa'i wal ihtiyati fi tahammuliha. Bab larangan dari meriwayatkan dari du'afa, orang-orang yang lemah. Wal ihtiyati fi tahammuliha, dan berhati-hati dari apa? Dari mengambil riwayat mereka. Jadi ada larangan meriwayatkan dari du'afa dan apa? Masalah kehati-hatian. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Zuhair ibn Harb. Keduanya telah kita lewati di depan. Taib. Qala haddatsana Abdullah ibn Yazid al-Adawi Abu Abdurrahman al-Muqri Al-Qasir. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala thiqah. Yang Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala bila ditanya tentang beliau ini, beliau ungkapkan bahwasanya beliau adalah zahaban madruban khalisan, yaitu suatu ibarat suatu emas yang murni. Ahli qiraah. Al-Hafidz Ibnu Hajar meringkas perkataan para a'immatul jarh wa ta'dil dengan ungkapan yang ringkas, yaitu thiqatun fadilun. Qala haddatsani Sa'id bin Abi Ayyub. Telah menyampaikan hadits kepadaku Sa'id bin Abi Ayyub. Abu Yahya Al-Misri. Thiqatun Thabtun. Ibn Ma'in mengatakan thiqah. Dan memiliki pemahaman yang kuat sebagaimana dikatakan oleh Ibn Wahab, kana fahiman hulwan, juga seorang yang faqih. Qala haddatsani Abu Hanif. Telah menyampaikan hadis kepadaku Abu Hanif. Namanya Humaid bin Hani Al-Khawlani. Humaid ibn Hani Al-Khawlani. Imam Nasai mengatakan laisa bihi ba'sun. Dan disimpulkan oleh Al-Hafidz dalam taqrib la ba'sa bihi. An Abi Uthman Muslim bin Yasar. Dari Abu Uthman Muslim bin Yasar Al-Misri. Dan juga dikatakan Al-Ifriqi karena beliau mati di Afrika. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan dalam takrib makbul. Dan istilah makbul di sisi Al-Hafidz Ibnu Hajar ikhwani fillah seorang yang lemah tapi bisa diterima ketika ada penguatnya. Dan dikatakan oleh yang lain tentang Muslim bin Yasar ini Imam Daruqutni rahimahullahu taala mengatakan yu'tabaru bih. Dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam thiqat tapi beliau dikenal mutasahil memang. Baik, berhubungan dengan hukum dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang Muslim bin Yasar ini yang memiliki takrib diberi penjelasan bahwasanya hukum makbul tidak benar. Yang rajih tentang Muslim bin Yasar, dia seorang yang hasanul hadis. Baik, karena istilah Al-Hafidz makbul, ini apa maksudnya? Da'if, tapi masih bisa dikuatkan. Da'if. Dan yang rajih beliau saduq, hasanul hadis. Sehingga tanpa penguat pun hadisnya diterima, tapi derajatnya hasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Telah meriwayatkan darinya sederetan para perawi. Disebutkan oleh Dzahabi dalam Al-Mizan, la yablughu hadithuhu darajat as-sihah wa huwa fi nafsihi saduq. Memang enggak sampai derajat sahih tapi apa? Tapi dia sendiri seorang yang saduq sehingga hasan. Derajat hadisnya hasan. Dan ini juga yang dirujukkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullahu taala tentang hukum hadis ini. Derajatnya hasan ya kawan sebagaimana dalam mukhtasar. Adapun kalau berdasarkan hukum Hafidz Al-Hafidz Ibnu Hajar jadinya apa? Da'if. Ya riwayat ini jadinya da'if karena ada Muslim bin Yasar sebab dihukumi makbul. Tapi yang rajih beliau seorang yang hasan, hasanul hadis. Yang memiliki takrim diberi tanbih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyyun masyhur. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan ada di akhir umatku ini orang-orang yang mereka menyampaikan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak dengar. Ya. Baik oleh kalian sendiri maupun oleh bapak-bapak kalian. Maksudnya apa? Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang munculnya orang-orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia mendatangkan hadis-hadis yang belum pernah didengar oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, juga apa? Nah, bapak-bapaknya para sahabat dalam artian kibarus sahabah yang sudah meninggal. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Ini apa? Nah, kalimatut tahdzir. Iyyakum wal hasad misalnya. Hati-hati kalian dari hasad, jauhi hasad. Demikian pula ini, iyyakum wa iyyahum. Jadi jangan sampai bingung dikiranya ini apa, bagaimana iyyakum dan iyyahum diberi wawu ataf ini. Naam, konteksnya konteks tahdzir. Fa iyyakum wa iyyahum. Seperti apa konteks iyyakum wal hasad, iyyakum wal julus ya fit turuqat. Konteksnya sama ya. Maka naam, hati-hati kalian dari mereka, jauhi orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Di sini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah, jangan sampai mengambil dari apa? Para duafa, yaitu orang-orang yang lemah yang menyampaikan hadis yang tidak pernah didengar. Nah, dalam artian menyampaikan hadis yang lemah yang muncul dari apa? Dari karangan-karangan mereka sendiri. Selain juga pada hadis ini, ikhwan, terdapat tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dan betul terjadi sebagaimana yang dikhabarkan. Munculnya apa? Para pemalsu hadis. Dan ditegaskan oleh Syekh Ali Thubi, Syekh Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullahu taala, maksud fa iyyakum wa iyyahum ay ba'idu anfusakum anhum la tujalisuhum wa la tasma'u ahadithahum. Menjauhlah kalian dari mereka dan jangan duduk-duduk bersama mereka serta jangan mendengarkan hadis-hadis mereka. Li'alla yataqarrara dzalikal haditsul mukhtalaq fi nufusikum. Ini alasannya agar apa? Tidak menancap hadis-hadis yang dibuat-buat itu di jiwa-jiwa kalian, fata'jizu 'anit takhallus minhu, sehingga kalian tidak mampu untuk bisa melepaskan diri darinya. Dan ini kebatilan, ikhwan. Kalau sudah terlanjur tertancap di hati, banyak manusia sulit untuk apa? Untuk melepaskannya. Demikian pula syubhat. Syubhat kalau sudah masuk ke dalam hati, maka sulit untuk seorang bisa lepas. Sehingga menjadikan hatinya terfitnah. Karena penyakit hati yang paling mengkhawatirkan, ikhwan fillah, yaitu apa? Maradus syubhat. Penyakit syubhat. Sebagaimana telah kita lewati dalam syarah tahawiyah, bahwasanya di antara penyakit hati yang paling berbahaya adalah apa? Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dan penyakit syubhat lebih parah Kenapa? Karena kalau penyakit syahwat, biasanya orang kalau sudah melampiaskan syahwatnya sudah apa? Sudah plong, sudah lego. Nah, walaupun setelah itu diliputi rasa apa? Rasa bersalah. Ya kan? Kalau sudah syahwatnya sudah terlampiaskan, baik itu syahwat mencuri atau apa? Nah, taib syahwat makan atau berzina dan seterusnya wal'iyadzu billah. Nah, setelah itu, nah, mereka menurun. Nah, karena sudah terlampiaskan. Dan biasanya orang-orang yang masih ada fitrah lurus, menyesal, kemudian bertobat. Tapi kalau penyakit syubhat, ini apa? Sulit sembuhnya. Sebab kebanyakan mereka menganggap dirinya melakukan kebaikan, berada di atas kebenaran. Ini. Maka banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hal-hal tersebut, ikhwan. Dari syubhat. Apalagi di zaman-zaman seperti ini. Taib, syubhat begitu banyak. Nah, kalau seorang tidak memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, nah, sangat khawatir tergelincir. Kalau hanya mengandalkan pemahaman, kalau hanya mengandalkan keberanian, kalau hanya mengandalkan kecerdasan, maka ini rentan sekali untuk apa? Tergelincir. Tak banyak orang-orang yang tingkatannya jauh di atas kita. Tingkatan ulama. Yang tergelincir dari jalan yang lurus. Tayyib. Makanya sering-sering memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekokohan hati. Taib diberi kekokohan hati. Dan jauhi sumber-sumber fitnah yang apa? Menggiring hati untuk apa? Menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang, ikhwan, kalau berbicara menjelaskan tentang masalah fitan, kalau kemudian jauh dari ibadah, terlihat semakin jauh dari ibadah, ini hati-hati. Karena apa? Karena alamat dia apa? Terjerumus dan terseret di dalamnya. Terjerumus dalam keburukan. Karena perkara fitnah, perkara yang sebenarnya kalau seorang jujur, dia akan semakin apa? Semakin mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberi apa? Taufik. Diberi jalan keluar. Diberi petunjuk pada perkara-perkara yang diperselisihkan. Tapi pada perkara-perkara yang diperselisihkan minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, minta sabat, minta taufik. Makanya kalau kita melihat diri-diri kita kok ketika membahas suatu masalah seputar fitnah, kok malah kita terasa gersang hatinya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka segera kembali. Perbaiki hubungan dengan Allah. Karena khawatir. Seorang tersadat pada kebatilan. Karena di antara benteng terbesar untuk seorang selamat dari fitnah, ikhwan, yaitu takwa. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Ini butuh i'tisam billah. Kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik, minta sadat dalam banyak hal. Minta kelurusan. Nasallallaha an yahdiyana wa yusaddidana. Walhamdulillahirabbil alamin.